Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, kaum muslimin, muslimat, insan beriman dimanapun berada yang tengah menunaikan ibadah siam Ramadan khususnya pada hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Ramadan di tahun 1443 Hijrah. Saya Adi Hidayat ingin mengajak baik kepada diri pribadi ataupun kita semua untuk mengoptimalkan ibadah kita khususnya di akhir-akhir hari Ramadan ini, lebih spesifik di Jumat saat ini. Mari kita sejenak berkontemplasi, merenung atas capaian-capaian ibadah yang telah lelah kita tunaikan setidaknya sampai detik ini. Adakah hasil yang telah kita raih dan itu nampak terwujud dalam tanda-tanda kebaikan yang melekat pada perilaku dan keadaan jiwa kita? Ketenangan yang didambakan itu, perubahan jadi lebih baik, senang, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puncak dari semua itu adalah teraihnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, saya sekali lagi ingin mengajak kita semua tanpa kecuali, karena seluruh rangkaian ibadah yang terkait dengan Ramadan, pada umumnya puncak raihannya adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait puasa, siamnya, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mampu menunaikan puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan, yakin terhadap Allah, yakin akan anugerah yang Allah berikan, dia mampu mengoreksi dirinya, maka Allah akan berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan sepanjang berkehidupan sampai detik dia puasa itu. Terkait tarawih qiyam Ramadan, diksinya serupa, hanya beda siam dan qiyam. Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mampu menunaikan ibadah qiyam Ramadhan, salat tarawih itu dengan penuh keyakinan, dilakukan karena Allah, mengharap ampunannya, mengharap pahala, mengoreksi dirinya, maka Allah berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan sampai detik dia menunaikan qiyam itu. Bahkan malam Al-Qadar yang sangat didamba itu, doa yang diajarkan, yang diberikan pun oleh Allah selain lipat ganda pahala adalah anugerah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keadaan dirinya yang lebih bersih, gemar berbuat baik, tidak suka lagi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mulia. Maka fikirannya semakin bersih, pendengarannya bersih, tatapannya mulia, lisan tutur katanya baik, hingga keadaan hatinya pun semakin suci dan menenangkan. Salam hiya hatta matla'il fajr. Ada kedamaian, ketentraman, kemuliaan, bahkan dari sejak malam itu tiba sampai menjelang fajar dan terbawa dalam berkehidupan. Mari kita cek kembali di hari ini, di Jumat terakhir ini, sebelum dua hari ke depan boleh jadi kita meninggalkan Ramadan atau Ramadan meninggalkan kita semua. Semoga Allah senantiasa mengampuni kita, menjaga kita, menjadikan kita konsisten untuk ibadah. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, banyak istighfar, banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak mendekat kepada Allah, dan semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan menerima seluruh ibadah yang telah kita tunaikan setidaknya sampai dengan detik ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana ya Allah fi hadzal yawm fil jumu'atil mubarakah. Barik lana ya Allah fi hadzal syahri Ramadhanil mubarak. Barik lana ya Allah fi umurina. Barik lana ya Allah fi amrina. Barik lana ya Allah fi hayatina. Barik lana ya Allah fi mamatina. Barik lana ya Allah